Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Balidha lan krono arai iki. Arai iki wong kang luweh sampurno. Tegese tiang ingkang sampun tumuhi makom pakok. Kolah dawu sopal musannifu musannif. Waqad qala lan teman-teman dawuh sopo Abu Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu dawuli Aisyata maring putrine tegese Siti Aisyah radhiyallahu anha lama nazalat tatkalane temurun apa baru atuha kebebasane Siti Aisyah minal ifki saking tuduhan goroh ail kadibi tegese goroh yani Siti Aisyah dituduh zina ala lisani Rasulillah ing atase lisan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sing ing atase Rasul iku baro'ah. Ayat baro'ah. Ay fil Qur'anil Azim. Ya Aisyatu niki dawe ayahnya, dawe Abu Bakar. Uskuri terima kasih sira Rasulullah ing Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Liana baro ataki krono setune lebaran iro, kebebasan iro. Iku sabab wa utawi sebab baro'ah iku Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bala tahsulu lan ora hasil apa baro'ah illa bi barokatihi kejubo sebab barokai Rasulullah. Mulane fayastahiku mongko ngahaki sapa Rasulullah ngahaki asukro ing disyukuri diterima kasihi mingki saking sira sira Aisyah. Faqalat mongko matur sapa Aisyah. Wallahi demi Allah la askuru mboten syukur sapa kula. Mboten terima kasih sapa kula illallaha angin ing Allah. Kenek nopo Siti Aisyah kok sampai ngoten. Mboten purun terima kasih teng Kanjeng Nabi. Mboten kersa terima kasih nek mboten teng Allah. Di annaha qastuni Aisyah fi dzalikal waqti ing dalem mengkono waktu. Mengkono waktu, waktu itu mboten kok waktune terus menerus mboten. Iku ghaibatun ilang sirna an ikhsasiha saking perasaane. Perasaane ku indranya. Mun ghamisatun turkang kerem fil anwari ing dalam piro-piro nur tauhid. Lam taru ora ningali sapa isah wairallah ing sak liyane Allah. Iki jenenge makom fana. Iku tenggelam di dalam nur tauhid yang dipandang hanya Allah. Dalam nuduhaken ha ing Aisyah sapa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nuduhaken alal maqam ing atase maqam al-akmali kang luwih sampurna. Maqamil baqai tegese maqam baqa. Al-muktandi kana terapi li isbatil athari maring netepaken pira-pira makhluk. Menek wis tekan maqam baqa itu baru mengakui adanya makhluk. Nek makom fana mboten ngerti, nek ana makhluk niki mboten ngerti. Apalagi tekan makom bakok mengakui keberadaan makhluk. Ain nadori tegese ningali lil khalqi maring makhluk. Lamin jumlatihim lan iku setengah saking jumlahe khalqi golongane khalqi Rasulullah utawi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wis tekan makom bakok iku ningali Allah iya, ningali makhluk iya. Termasuk makhluk sing ditingali Rasulullah. Tapi anak Siti Aisyah ora gelem terima kasih neng Rasulullah. Iku sebab waktu iku ora bisa nyawang Rasul. Sing disawang mung Allah. Pamuk tandon nadori lan utawi patrapane ningali ilahi maring kholqi. Iku syukruhum nyukuri kholqi. Kapane waruh makhluk yo nyukuri makhluk. Mergo makhluk iku dadi lantaran. Sumasta dalam moko kari-kari ngalap dalil sapa musonef. Ala annahu ing atase setune kelakuan iku yang bagi sayukjo apa syukruhum nyukuri kholqi. Bikaulihi kawan dawe musanef wa qad qala ta'ala. Dan teman-teman dawuh sapa Allah Ta'ala. Anishkurli tegese syukura sapa sira li maring ingsun. Di samping nyukuri ingsun ya wali-wali daika maring wong tuwa loro ira. Awakmu ku sing gawe ku aku. Ora ana aku ya ora bakal ana. Wis rajane aku sing gawe ya liwat ibu bapakmu. Ibu bapakmu gregeten, ibumu gregeten. Akhire terus tarung. Nggih, kupu gajah, kupu tarung, kupu gajah, kupu tarung. Bareng ibu bapakmu tarung terus metu awakmu. Dadi yo syukura ning aku, syukura ning ibu bapakmu. Bakalan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yaskuru ora syukur Allah ing Gusti Allah. Binasbi klan diwaca nasab Allah Allah iku wa fa'ilu syukri utawi fa'ile asyukru fa'ile yaskuru wayo fa'il iku al-abdu kawula. Warofi lan diwaca rafa', nek diwaca rafa' Allahu. Aila yusibu tegese orang ganjar sapa Allah Gusti Allah man ing wong layas kuru kang ora nyukuri sapa man anasa ing menungso. Bala yardo lan ora rido sapa Allah lahu maring man dalika mengkur mengkono syukur payam bagi moko saejo payam bagi moko saejo sapa man saejo syukur Allah ing nyukuri maring Allah liannahu kana sutune Allah iku ala dzat haraka kang ngubahaken sapa lan di qalbal abdi ing atine kawula. Di samping nyukuri Allah wa syukrul abdi lan nyukuri maring kawula, terima kasih. Dianna gustune abet iku wasitatun kang dadi lantaran. Waddur utawi kang bahayaaken. Sing bahayakno wa ya addor ikwal wukufu mandek mahu ing dalam satane abet mandek ning abet tok sing diketoki mung lantaran ora ketok Gusti Allah. Wingenane contoh sing panjang bareng disuntik dokter waras rumangsane sing marasaken dokter duduk Gusti Allah iku yang sangat berbahaya. Melane darane syirik jari. Wal ghaibatu lan samar sirna anirobi sak nyawang pangeran. Wa karat lan ono sapa Aisyah wa iya ya Aisyah. Ai satu fidali kal waktu in dalam mengkuno-mengkuno waktu iku mustolimatan tenggelam kerum ansyahidiyah saking pandangane Aisyah saking pandangane ai makudatan degese dijupuk an ikhsasiha saking pengerosone Aisyah. Wa ibatan turkang ilang an hukmi basyariyatiha saking hukum kemanusiaane Aisyah. Ki sifat-sifat kemanusiaane hilang. Wal istilamu utawi istilam kerem iku halatun tingkah kahanan. Tak tarikan teko apa hala alabda ing kawula. Minta jalillahi krono saking ngedengi Gusti Allah ali ngatasi abet bisa iku ngetok bisifatil kohri kelawan sifat meksane Allah ku jenenge tajalli sifat padahibuhu mengko nutupi apa sifat kohru ing abet an ihsasihi saking pengerasane abet. Wa ibatan turkang ilang kang sirno alil asari sak nyawang piro-pro makhluk. Bahwa mutawi asar ikwal makhlukotu piro-pro makhluk. Balam tasyat mengkoora ningali sopa Aisyah ilal wahida kejopo ingdat kang siji al-kohharo kang biso meksaaken. Wafi kaulihi lan iku ing dalem dawe musonef wakana fidhalikal wakti lafat wakana fidhalikal wakti isyarotut utawi isyarah ila anna dhalik maring setune mengkono-mengkono istilam tenggelam ngono iku iku laisa ora ana apa Dalik oraniku halan tingkah laziman kang tetep ngeroso tenggelam di dalam nuru tafrid iku gak langgeng diluk tok. Yeah, diluk tok. Nuten dangu pun bisa memandang pada makhluk lagi. Yeah, mulane safaru tadalli perjalanan turun niku cepet. Desi ambek perjalanan naik cepet. Laha kedua Aisyah fi jami' al-qotiha ing dalam sekabiane pirpol waktune Aisyah. Batarokot balik ningkat. Sapa Aisyah anhu saking Islam. Ila maqamil farqi maring maqam farqi pisah. Bahwa uta maqam farqi iku ru'yatul haqqi bisa ningali zat kang hak ma'al khalqi sarta nyawang makhluk. Waqala radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika Allah menurunkan ayat yang menerangkan kesuciannya dari tuduhan-tuduhan orang munafik. Yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah, bersyukurlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menjawab, demi Allah, saya tidak akan bersyukur melainkan kepada Allah. Abu Bakar menunjukkan kepada tingkat kedudukan yang lebih sempurna, yaitu baqah, yang mengakui adanya makhluk. Karena Allah telah berfirman, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ayah bundamu. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha ketika itu sedang terpengaruh dari perasaannya. Terpengaruh dari perasaannya itu perasaannya hilang. Lupa dari semua makhluk. Sehingga tidak melihat sesuatu kecuali zat Allah yang Esa dan Maha Kuasa. Para bapak, kersane langkung jelas nggih. Nalikane Sayyidah Aisyah dituduh zina. Ini bukan main. Di keluargane Kanjeng Nabi niku nggih nate dituduh zina. Saman seling Gus Dur mulai dadi presiden dituduh zina. Nun. Nek saiki wis suruh kaya ngene mripati ben melek. Sudah berapa hari Gus Dur masih ribuan sing berziarah teng makame. Masa uniku wong zino. Para bapak memang banyak tuduhan-tuduhan sing maksude menjatuhkan nama baik. Para bapak nopo malih Gus Dur. Wong Siti Aisyah mawon nate dituduh zina. Para bapak, para ibu, kalau tak cerita niki dhisik. Nanti keterangan hikam nggih, pertemuan depan nggih. Insyaallah. Dene pertemuan depan gak teko ya gak komanan ngene. Para bapak wonten hadis Bukhari. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bercerita. Cerita, ing cerita Siti Aisyah piyambak. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku menawi badhe tindakan rehne garwane niku kathah. Sopo bakale sing derekno. Teko Kanjeng Nabi dawuh kon sing melu, kon sing melu. Nggih garwa riyane enggak enak ati. Nggih. Setiap badhe tindak ku garwane niku diundi. Sama nanti ngundi wates, Mak. Yang diundi apa nih yai, bujo sitok pelek ikutok. Ini gak ono meneh. Diundi setiap badhe tindak, niku mesti garwane diundi. Sinten ingkang medal undiane, niku sing dherekaken Kanjeng Nabi. Sinten ingkang mendapatkan undian niku ingkang dherekaken. Dalam suatu perjalanan badhe perang. Nggih. Badhe perang jenis perang Banil Mustalik. Perang-perang Banil Mustalik arane perang. Kan Nabi ngundi garwa-garwane. Bareng diundi ternyata sing oleh undian aku nggih undikane Aisyah. Ajur aku yo wis metu ambek Kanjeng Nabi nderekno. Nalika iku sakbadane diturunaken ayat hijab. Diturunkan ayat hijab. Ayat sing kudu gawe aling-aling antarane lanang wedok. Atus niki ngaji niki jenenge hijab. Antane wedok ambek lanang dibatasi nganggo selambu. Itu dibatasi cekne sing lanang ora ndelok sing wedok, sing wedok ya ora ndelok sing lanang. Tapi aja owok-owok lho. Lho para bapak turune ayat hijab niki, niki sanes gawe Aisyah keterangan kula. Niku beberapa hal usulane Sayyidina Umar niki cocok nggih. Bakdane Sayyidina Umar usul niki terus turun ayat niki beberapa hal. Saking hebate Sayyidina Umar. Kenapa biyen niku sadurunge turun ayat hijab. Dadi nek dahar iku nggih sajang bareng ngoten niku. Nggih. Nggih laki nggih perempuan bareng. Suatu saat ngepasi pas dina Umar iku badhe mendhet panganan terus kedisian tangane wong wedok. Akhire tangane sedo maku nyenggol tangane wong wedok iku. Ternyata itu membekas krenyeng. Berpengaruh. Berpengaruh. Dibareng nyenggol niku tangane wong wedok ku berpengaruh. Sayyidina Umar niku terus angen-angen. Dan ngene terus ra bahaya. Niku sahabat yang hebat maupun si krenyeng. Apa maneh kulo sampean mesti krenyung niku. Masyaallah nggih. Akhire usul datang kanjeng Nabi. Lambung nggih kanjeng Nabi antane jalur esri niki enten tabir. Mboten dangu turun ayat hijab nggih. Dinalika bepergian niki Sayyidah Aisyah ndherekaken kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niki sak badane turun ayat hijab. Bar niku pun mboten enten wong lanang roh wedok, wedok roh lanang mboten enten. Upamane iya niku ngangge cadar, ngangge cadar. Para bapak ceritane Sayyidah Aisyah kula terusno. Aku ditumpano sekedup. Sekedup niku omah-omahan cilik sing didele dhuwure unta. Iki jenenge sekedup. Nggih. Kangge yup-yup niku, Pak. Saman sing tau haji tengene Arafah niku kok kathah unta disewakno kon numpak diluk dipoto-poto. Nggih. Oh niko sing ditumpaki niko omah-omahan cilik niko jenenge sekedup. Aku ditumpakno sekedup dideleh ning gegere unta. Banjur terus budal dateng medan perang. Nggih, pelaksanaan perang Siti Aisyah mboten cerita disingkat. Bareng wis perang selesai, perang Banil Mustaliq. Mustaliq tok gabukoh dudu Mustaliq. Mustaliq rak jenenge wong. Mustaliq. Oh Bapak, Kanjeng Nabi terus kondur bareng kalian bala tentara menuju Madinah. Bareng wis cedhek ambek Madinah, cedhek lho, cedhek niku cedheke wong kono, Pak. Nggih, tasik puluhan nggih kilometer jauhnya. Banjur Kanjeng Nabi mengumumkan budal engkuk bengi, berangkat engkuk bengi. Jadi rombongan batentan iki ngumpul dhisik. Terus Kanjeng Nabi memberi pengumuman berangkatnya nanti malam. Napa para bapak? Daerah ngriku niku panas mboten karuan. Wingi kula umroh Ramadan teng Madinah panasé 55 derajat. Semonten teng Indonesia iki 30 mawon sampean sambat pun. 55. Niki teng padang pasir bukan main para bapak. Indonesia niku rok kathah tumbuh-tumbuhan tepi jalan. Nyawang Sawah yo koyok babut permadani menghijau, gunung-gunung menghijau. Dan timur tengah niku gunung-gunung gih watu, pasire gih pasir geragal niku, gih namung pasir nyel ana suket arang-arang, panas. Mulane berangkate dalu. Para bapak, bareng dalu niku mulai berangkat kanjeng Nabi sak bala tentara. Nuwun sewu, lha kok Sayyidah Aisyah iku kebelet. Mengerti kebelet mboten? Bareng kebelet niku terus misah saking bala tentara niku pagus panggunan ingkang tebih perlu nekodil hajat. Kodil hajat piyambakan mboten ngajak kanca. Bareng piyambak niki kodil hajat terus sekedupe Sayyidah Aisyah niku dungano teng unta. Monggo badhe berangkat. Lah sing unggahno niku mboten ngerti nek Sayyidah Aisyah ku mboten teng sekedup. Nggih. Lah apa yo gak krasa abot apa piye? Sayyidah Aisyah dawuh, wektu iku wong wedokku gak ana sing lemu. Gak koyo wong tambak beras ngono. Anak wong lemu itu aku kuru-kuru mergo dari titik. Dari titik dadi wong metuk ku enteng-enteng. Itu enteng kalian lemu niku penak pundi, Pak? Ya penak sing enteng ning gotong-gotong iku kok enteng ngono. Dawe Sayyidah Aisyah mergo dariku titik-titik waktu itu. Jadi mulane nalikane rombongan iki ngangkat sekedupku ora krasa nek aku gak ana. Berkono aku mbek gano aku ku bedane rapati ketara. Mergo panjenengan aku yo enteng bisa mengukak aku yo ciwenom. Ora bapak nggih. Wong Sayyidah Aisyah baru kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi usia 50. Sayyidah Aisyah di umur 5 tahun lho Pak. Payuh. Resah budi kok diuyel-uyel. Lho Bapak. Pun bareng tiang-tiang padha budal sekedupku digawa ora ngerti nek aku ora ning jerone sekedup. Tur aku nekani hajatku waktu ini rada suwe. Jadi jarak perjalanane rombonganku ya wis adoh. Banjur akhirnya aku pengen balik, pengen nek ngene panggonanku sing ono sekedupku. Lah kok aku grayah-grayah guluku, lah kok kalungku ilang pedhot. Kalung nopo niku jenenge kalung montene tanah Azfar. Kalung monte para bapak, kalunge ku bagus. Merupakan batu, nggih. Batune warnanya hitam, enten urat-urate putih, nggih. Warnane hitam, urat-urate niku putih. Akik niku lak ngoten Pak, kadang enten urat-urate. Niki urat-urate putih. Jadi urat sing putih iki kok cetha mergo panjen batune ireng. Para bapak, kalung sing saking montene negara Afar niki enten khasiate. Nggih. Kados iki kula aturaken enek akik niku kanggo tolak napa racun. Nah, kalung munte niki niki nek enten wong kok mulai ngelarani babar, badhe babar. Nggih. Terus niki munte niki kok dibuntel kalian rambut, rambute sing badhe babar terus ditaleni. Niku babare niku lancar. Nggih. Gelis. Babare niku gelis. Terus Bapak di samping niku kalung-kalunge Sayyidah Aisyah bahane niku wau. Niku bener batu tapi ambune wangi. Niku ambune wangi. Oh Bapak direntengi, direntengi digawe kalungku nomor siji pancen bagus. Pancen indah, di samping indah gandane wangi, di samping gandane wangi ana khasiate. Nggih, kapane ditalekno ning rambuté wis sing badhe babar niku langsung terus metu. Oe, oe. Dan iki pedhot para bapak. Pedhot. Madosi niki ngembetahaken medal malih. Dawai Sayyidah Aisyah bareng ketemu kalunge kutus aku moro ning panggonane bala tentara. Ternyata kuwabeh wis berangkat. Wis gak ana wong siji-siji yo. Akhirnya aku balik ning panggonanku dhewe. Ning panggonan mau ternyata sekedupku wis ora enek, terus aku meneng tok nang kono. Wis babah tak meneng wae ning kene. Paling-paling kone teko omah aku gak ana rak bali goleki ngono. Para bapak lan para ibu. Ajeng bareng mendel mawon teng panggonan niku. Terus Sayyidah Aisyah niku ngantuk. Bareng ngantuk terus sare. Sare. Sare ning padang pasir piyambakan tek wedok pisan. Wedok tek ayu, ayuku gak elek lho Pak. Wedokku gak lanang. Ayu turu izin. Pun mendel mawon, nggih, akhire keturun. Terus sahabate Kanjeng Nabi setiap perang niku enten sing ditugasi di baris belakang. Nggih. Niki tugase niku nggih meneliti barangkali ada apa yang tertinggal. Napa enten wonge sing tertinggal, napa peralatan sing tertinggal. Napa dos pundi para bapak. Niku panjen tugase teng belakang. Nggih, teng belakang. Niku jenenge sahabat Sofwan Ibnul Mu'attal As-Sulami. Sahabat Sofwan Ibnul Mu'attal As-Sulami. Bareng tindak sahabat Sofwan iki. Akhirnya sampai tekan panggunanku sing tak nggoni turu. Bareng sahabat Sofwan iku ndelok ketok ana ngergemeng-ngergemeng manusia. Gue peteng, Pak, peteng. Jadi ana wong turu, ana wong sari ketok ngergemeng-ngergemeng. Bareng ditingali kok ternyata Sayyidah Aisyah. Sahabat Sofwan iki mengenali aku. Mergo sadurunge tumurune ayat hijab, sahabat Sofwan iki wis weruh aku. Wis tau weruh aku dadi kenal. Nek wong-wong lanang sing petuk aku sakwuse ayat hijabku gak ana sing kenal. Nah, sahabat Sofwan niku wis kenal sadurunge temurune ayat hijab. Bareng delok kok aku turu ijinan. Moco istirja banter. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Sebab wacan inna lillahi sahabat sopan, aku ngelilir. Aku terbangun. Terus akhirnya sikil unta sing arep didek. Unta niku ngerti nek sikil ngarep didek dikongkon doprok. Bareng doprok majur aku numpak ning sekedhup, unta ngadeg mlaku sahabat sopan sing nuntun. Dadi dadungi unta ki dituntun ambek sahabat sopan. Terus bala tentara niku ternyata mboten langsung teng Madinah. Tasih istirahat dhisik. Bayangaken para bapak, berangkate dalu. Niku bareng sampe sesuke panas sing banget niku bala tentara padha istirahat. Ini kan berarti perjalanan kan satu malam lebih. Perjalananku satu malam lebih. Waktu puanas, bala tentaku podo istirahat. Nengkono, banjur aku mbek sahabat sofan niku nyusul. Sahabat sofan nuntun untaku, aku neng seketuk. Joh nengkoneku satu kejadian. Rusak. Siapa yang rusak? Dan terjaga. Siapa yang terjaga? Loro bapak. Pertama kali sing menuduh. Aku zina ambek sahabat sofanku jenenge Abdullah bin Ubay bin Salul. Gampangane cara diomong. Ya mesti ae sahabat sofan jik enom ganteng. Pak Isah yo jik enom ganteng. Ayu kok ganteng. Nek Kanjeng Nabi kan wis tuwa. Ya mesti wae golek sing enom ngoten. Ora bapak. Mergo Abdullah bin Ubay bin Sal niku Seorang pemimpin. Jadi ngomong ngeten nggih cepet semebar. Akhirnya tiang-tiang podo berbincang-bincang. Pak Isa teko mbek sahabat Sofan, anu. Para bapak. Akhiripun terus ning Siti Aisyah waktu iku dereng ngerti. Dan ngerti nek tiang-tiangku sampe nggih bicara panjenengane niki mboten ngerti. Akhire bareng tekan Madinah aku lara. Perjalanan jauh ora bapak nggih. Melewati padang pasir siang malam. Saya gerah. Waktu aku loroku suwene sesasi. Aku sakitku suwene sesasi. Dalam waktu satu bulan niku masyarakat wis padha nggih kondo-kondo padha masyhurna soal peristiwaku. Banjur bareng wis tekan Madinah. Aku yo ora ngerti. Ning aku kok rumangsa ora penak ati. Kanjeng Nabi ora kaya biasane. Biasane aku pinuju loro, Kanjeng Nabi ku ketok, sayange ku ketok. Kok selama satu bulan niku sayange Kanjeng Nabi kok rapati ketara. Ora kaya sadurunge biyen-biyen. Iki ndadekne aku krasa enek apa anyar ati kok berubah ngoten nggih. Oh, bapak ceritane Siti Aisyah sak teruse. Bareng aku wis rada rada waras, nggih. Rada rada waras iku waras tapi durung sempurna. Wis rada rada waras. Pada suatu malam aku ngajak umumistoh. Ngajak apa? Ngajak kodil hajat. Waktu niku nek kodil hajat para bapak para ibu. Mboten kaya zaman sakniki. Zaman sakniki jenenge jamban utawa WC toilet niku sanding omah. Kadang pengsisih tengene omah, kadang burine omah. Saat ini kita tambah cedek malih para bapak jirune kamar. Karena saat ini seneng mangan soalnya ngising penak. Jirune kamar karek buka. Loh waktu ini kumboten dawe Siti Aisyah. Jadi kapane badhe kodil hajat ini kuteng. Panggilan sing bebas ngoten aduh ambek omah. Lah waktu itu aku bareng be umumistoh. Jadi zaman itu dawe Siti Aisyah kapan iku kodil hajat gak ono, awan ku gak ono. Mesti bengi. Di wong metu kodil hajat iku bengi. Ora ono awan. Ya mbuh nek kebelet piye nek murus ngono. Ya dawe ngoten dawe bengi. Para bapak, jadi ada kebiasaanku, kebiasaan sahabat waktu itu koyok kebiasaan wong badui zaman biyen. Jadi kapan kodil hajat yo nengune padang pasir atau saka omah. Bareng aku budal ambek umumistoh binti Abi Ruhm. Umumistoh binti Abi Ruhm. Banjur umumistoh keserimpet selendang. Barang keserimpet selendang, banjur kepleset. Barang kepleset, dah kok munene gak innalillahi wa inna rajiun. Tapi munene tak isa mistoh. Tak isa mistahku celaka mistah. Terus saya tak isa ngiling no. Loh, kok elek temen gunemanmu? Kok ndungak no celaka neng mistah? Pada mistahku, orang yang mengikuti perang Badar. Wong sing melu perang Badar, kok mbok cilaka-cilaka no? Aisyah, nopo penyengan dereng pireng? Jaring pireng apa? Nggih sing di tandak-tandakaken kalih masyarakat niki pun rame kok jeng ngoten nggih. Nggih. Jeng niku ayu, nggih, Raden Ajeng, Raden Ayu, Kajeng, nggih, Kayu, Melajeng, Melayu. Yuyu jeng-jeng. Masya Allah. Padha ngomong apa wong-wong tentang aku? Cerita. Umumistoh niku cerita. Umumistoh. Umumistoh ku ibu e. Jadi mistoh ku putrane, putrane dhewe. Kok dikandakno celaka. Bareng dikabare mbek umumistoh. Asale aku wis rada waras, aku dadi nemen maneh loroku. Kaget. Banjur terus tambah nemen, tambah nemen. Terus aku balik ning omah ning Madinah. Kanjeng Nabi rawuh mlebu omah. Kanjeng Nabi uluk salam mung dawuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjur mung dawuh kaifatikum. Kaifatikum bagaimana keadaanmu? Namung ngoten tok kanjeng Nabi. Jadi selama ini kapan petok aku ngurulok salam, terus takon kaifatikum. Bagaimana kondisimu? Orang koyok sing wis-wis. Sing wis-wis ku kanya Nabi ku tampak. Saya tampak wismudi. Di setiap niku namung ngoten tok. Bareng Kanjeng Nabi rawuh kula matur ya Rasulullah. Kula nyuwun izin panjenengan. Izin napa isah? Kula tak wangsul teng dalemi bapak mbek ibu. Ya wis tak izini. Dawuh Sayyidah Aisyah, aku nyuwun izin Kanjeng Nabi aku mulai ku arep ngeyakinno berita iki. Apa temen apa ora berita iki. Bareng Kanjeng Nabi ngendine banjur aku terus sowan ning ngene ibu bapak. Terus aku matur ning ibuku, "Bu, napa, Bu? Sing didamel omong-omongan masyarakat. Tiang-tiangku pada omong-omongan apa?" Terus ibuku ku dawuh, anak wedokku, ya, anak wedokku sing isih cilik, panjen cek cilik Sayyidah Aisyah. Para bapak, umur 18 niku bocah wedok mun gedhe napa dereng? Pun nggih. Sayyidah Aisyah ditinggal sedo kan Nabi ku seumur 18. Cek kenteng-kentenge. Wasane iki nikah bocah wedok umur 30, 32 ya sedeng wis kempes. Wedokku kenceng-kencenge nggih sekitar umur 20 sampai 21 niku kenceng-kencenge. Wedokku kaya kembang, nek kesuwen gampang layu. Nggih. Lha bapak, ajeng ibuke niku dawuh ngeten ya bunayatu ya anak wedok cilik, ya. Ya wis to enteng-entengno atimu. Senajan wong-wong padha ngomong anu lan anu, wis atimu digawe enteng wae. Mergo wong wedok isih enom rupane ayu. Duwe bojo lanang. Bojo lanange garwane akeh. Berarti marune akeh. Iku biasa to marune ngomong anu lan anu. Ya kan tanda bu. Wong metu ayu isih nom dadi garwane wong lanang. Padahal wong lanang iku garwane kata. Kanjeng Nabi garwane iku sing beto teng Madinah 9, Pak nggih. Sing sedo teng Mekah niku 3, nggih, 3. Lah niki gawe ibu iku ya mesti ae to. Maru niki padha ngomong anu lan anu. Wis to, ya sabar no wae. Ora bapak. Akhire Sayyidah Aisyah ku dawuh subhanallah. Dadi kaya ngono wong-wong padha ngomongno aku. Nggih. Sayyidah Aisyah terus dawuh, "Beraku krungu dawuh ibu, iku air mataku gak iso mampet. Aku gak iso turu. Suwene sedina rong bengi." Sedina rong bengi air mataku gak bisa mampet tur gak iso turu. Kadang aku pas nangis ning daleme bapak, di dalamnya ibu. Kanjeng Nabi nimbali Ali bin Abi Thalib, nimbali Usamah bin Zaid. Kanjeng Nabi jaluk musyawarah, jaluk pertimbangan Nek Usamah bin Zaid kalian Ali bin Abi Thalib. Berdua pokok jaluk pertimbangan sebab wahyu satu bulan niku mampet mboten turun wahyu. Para bapak, pada biasane sekedap-sekedap turun wahyu, kedap turun wahyu. Itu satu bulan wahyu mampet. Jaluk pertimbangan ya apa nek Aisyah iku dipegat. Masyaallah. Wis susah kaya ngono. Kanjeng Nabi njaluk pertimbangan Ali mbek Usamah ya apa nek Aisyah ku dipegat. Nek Usamah memberikan isyarah datang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya apa sing Usamah ngerti? Ngerti kapan keluargane kanjeng Nabi ku mesti terbebas dari perbuatan itu. Jadi ngerti apa sing dheweke ku ngerti disampaikan kanjeng Nabi. Ngerti nek kanjeng Nabi sangat mencintai Aisyah. Sangat mencintai ahli bait. Nggih. Usamah niku matur ngeten, ya Rasulullah, ahli panjenengan kula mboten nate sumerep napa-napa. Kejaba ingkang kula sumerepi sae-sae mawon. Mboten enten kula ningali mboten sae. Ali, ya apa li pendapatmu? Sayyidina Ali matur, ya Rasulullah, mungkin-mungkin mboten enten kesulitan kangge panjenengan. Wong tiang estri liyane Aisyah niku kathah mawon. Niki para bapak asal mula. Sayyidah Aisyah mboten demen kali Ali. Mulane bareng Ali dadi khalifah pernah diperangi si Aisyah. Nggih, jenenge perang Jamal. Lho niki para bapak, ya sebab ngendikane Sayyidina Ali niku. Nggih, mungkin-mungkin mboten mempersulit panjenengan nanti yang istri niku kata sakliyane Aisyah. Nggih. Naten mawon ya Rasul, dengan nyuwun pirsa teng jariyah amat panjenengan. Amate ku jenenge Bariroh. Nggih. Terus Kanjeng Nabi nimbali Bariroh. Bariroh dalam Bariroh apa sing mbok ngerteni tentang garwaku Aisyah? Sing kira-kira ana sing dadekno kemamanganmu. Bariroh niku jawab ngeten, demi zat ingkang ngutus pengen dengan hak. Kula mboten nate ningali saking Aisyah sesuatu yang meragukan ya Rasul. Nggih. Mboten enten sesuatu yang meragukan buah bartisan. Paling-paling nggih upama digoleki rada eleke niku krana Aisyah kan tasih nem ya Rasul. Tasih nem niku kathah tileme namung ngoten tok. Jadi cara upama ning ngelokno cacat itu namung kathah tileme. Jadi upama gawe jladren roti ana wedhus moro mangan jladren gak ngerti mergo keturon. Are pondok niku ngenten Pak sing turu ae sampe digotong lho kok gak tangi. Asing akhiripun Kanjeng Nabi nyuwun tulung kalih tiang-tiang. Nyuwun tulung nggih takon-takon soale Abdullah bin Ubay bin Salul. Niki sing nyebar-nyebar berita kebohongan niki. Ini Nabi dawuh sapa sing gelem nulungi aku? Kanggo ngawerui wong lanang sing larakno keluargaku. Wa wallahi ma'alimtu mulko demi Allah aku gak ngerti sapa ahliku kejaba sing apik. Sing elek iku gak tahu. Banjur terus tiang-tiang niku sami matur enten tiang jalur ya Rasulullah. Enten tiang jalur ingkang nggih bicaraaken niki. Lajeng tiang jenenge Sa'ad bin Mu'ad Al-Ansori. Sa'ad bin Mu'ad Al-Ansori matur, ya Rasulullah, kula wallahi. Nggih. Dadi nulungi dengan. Nek pancen tiang niku saking kabilah Aus, kula potong lehere. Nggih. Iku jenenge Sa'ad bin Mu'ad. Kula potong lehere. Nek pancen tiang niku saking dulur kula dhewe, saking kabilah Hazrat, nggih duka pengen perintah napa kula laksanakaken. Akhiripun jenenge Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah niku pimpinane kaum Hazrat. Berbapak biyen enten kaum Aus, enten kabilah Aus, kabilah Hazrat. Niku sebelum Kanjeng Nabi diangkat menjadi nabi, niku terus berperang terus mboten tenerene. Lajeng akhiripun Kanjeng Nabi dados nabi, dados rasul niku jadi damai. Nggih. Supaya dadi damai, jenenge niku dipindah saka Hazrat sing ikut Kanjeng Nabi dijenengi sahabat Ansor. Dijenengi sahabat Ansor. Saka Hazrat sing melu Kanjeng Nabi dijenengi sahabat Ansor. Kapan jenenge wis dadi sitok niku dadi rukun. Lah mergo peristiwa niki badhe perang malih. Antosipun Aus kali Hazrat. Para bapak pada saat durung ini ku jenengi Sa'id bin Ubadah ku wangi soleh. Mergo krungu gunemane Sa'ad bin Mu'ad ni ku. Nggih, emosi teko. Emosi teko. Bareng emosi teko, kandap tak bohong kamu. Kamu tidak mungkin akan bisa membunuh dia. Dan tidak mungkin. Terus muadzik malih jenenge Usaid ibn Khudair. Usaid bin Khudair niku pemimpinnya kabilah Aus. Ganti kadabta la amrullah. Wallahi la naktuluhu fa innaka munafikun tujadil anil munafikin. Pasti akan saya bunuh. Kamu itu munafik. Membela munafik. Nah. Bapak, peristiwa niku sampai badhe perang malih. Antaisipun kabilah Aus kalih kabilah Hazrat. Kabilah Hazrat pimpinane Sa'ad bin Ubadah. Nggih. Kabilah Aus pimpinane Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair. Saka Asad, Asad iku singa, nek Usaid singa cilik. Dawe Sayyidina Aisyah, banjur akhirnya bangkit dua kabilah. Satu kabilah Aus, dua kabilah Hazrat akan bertempur. Kanjeng Nabi pirsa langsung munggah mimbar. Kanjeng Nabi meredakan mereka, akhirnya kabeh padha meneng. Terus Kanjeng Nabi terus meneng. Wis aku nangis terus. Delok peristiwa sampai kaya ngono. Niki para bapak, nggih. Bahayane wong sing seneng adu domba, nggih. Bahayane wong sing seneng, nggih, ngeler-ngeler cacat padahal mboten cacat. Sebarku aku wis ga iso mampet sing jenenge eluh. Nggih ngoten niku tiyang estri, Pak. Dan hasil itu nek mung susah, namung nangis, gak duyan mangan, gak doyan ngunjuk, gak iso turu. Jadi mbek wong lanang iku nek susah gawe kopi sing kendel ngerokok ji samsu terus. Benten ini benten. Lah iki aku sampai arung bengi pun yo sedina aku gak iso turu. Malah aku menduga tangisku bisa mecahno atiku. Sampai atiku pecah ya, liverku pecah, iki berbahaya. Tuh, Bapak, suatu saat Bapak mbek ibu iku pinarak sandingku. Aku nangis terus. Lah kok ana wong wedok saka sahabat Ansor iku terus mlebu. Banjur njaluk izin. Tak izini, banjur wong wedok iku terus lungguh nangis pisan. Ya, ngerimani aku nangis. Tindane si kancane nangis. Dalam kondisi yang seperti itu, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mlebu ning daleme bapak. Banjur terus pinarak. Kanjeng Nabi ora pinarak ning sandingku. Lho bapak, piye rasane ati? Ora pinarak ning sandingku. Semenjak ada berita macam-macam, Kanjeng Nabi ku gak tahu lungguh ning sandingku selama 1 bulan. Terus selama 1 bulan gak ana wahyu sing temurun sing beritakno masalah aku. Banjur Kanjeng Nabi terus maca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Terus dawuh Aisyah, aku krungu berita awakmu jerene ngene lan ngene lan ngene. Saiki ngaku wae ya. Panjang siliramu ora terbebas saka perbuatan iku, mesti engko Allah bakal bebasno. Tapi nek pancen awakmu nglakoni temenan, yo njaluk ngapura ning Gusti Allah, tobat ning Allah, karena Gusti Allah iku demen wong nglakoni tobat. Dawuh Sayyidah Aisyah bareng Kanjeng Nabi dawuh ngono, lagi iso mampet air mataku. Bergono kata-kata, nek pancen awakmu ya bebas saka perbuatan iku, gua mesti Gusti Allah bakal bebasno. Krono kawula iku kapane ngakoni dosa, banjur terus gelem tobat, Allah iku gelem nampa kesenampa tobaté. Bareng Kanjeng Nabi wis ngrampungno dawuhé, lagi air mataku mampet. Wis aku ora rumangsa ana air mata yang netes lagi. Terus aku matur ning bapak, "Pak, jawaban Kanjeng Nabi makili kula." Panjenengan jawab Kanjeng Nabi makili kula. Abu Bakar dawuh, "Mbuh, aku gak ngerti ngomong apa ning Kanjeng Nabi, gak wani." Maratua gak wani mek mantu. "Bantohi, saya tidak tahu harus ngomong apa kepada Rasul." "Bu, nek bapak mboten ngerso njenengan mawon." "Aku yo ngono, gak ngerti." "Kudu matur apa ning Rasulillah, aku gak ngerti." Sayyidah Aisyah terus dawuh, "Aku iki wong wedok enom, isih sangat muda. aku ra akeh apal Quran. Bajur aku ngucap temenan demi Allah. Aku ngerti nek sampean kabeh iki ngrungu apa sing diomongno masyarakat. Apa sing diomong masyarakat wis mlebu ning atimu. Awakmu benerno omongane masyarakat. Iki seumpamane aku muni ora mesti sampean kabeh gak percaya. Mergo beritaku wis mlebu ning atimu, wis nyokot ning atimu. Nek aku muni ora, aku terbebas, mesti awakmu kabeh ora benerno aku. Tapi nek aku ngakoni, aku ngakoni nglakoni iku. Padahal Gusti Allah ngerti nek aku gak nglakoni. Mosok aku kudu nglakoni, ngakoni apa sing aku gak nglakoni. Dadi sing paling pas kanggo awakku iku mung dawe nggih Nabi Yakub tentang Nabi Yusuf dengane dawuh fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Ya wis sabar wis sing apik. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Terus Bapak Sayyidah Aisyah nerusno cerita. Bajur aku ngalih neng lemekku. Aku arep-arep ono ayat kebebasan saka Allah. Nanging wallahi aku tidak menduga Gusti Allah bakal nurune soal aku. Dungake wahyu sing bakal diwaca. Mergo apa? Menurut aku ku wong ino. Yeah. Menurut aku ku wong ino. Yeah. Ora bakal Gusti Allah nurunake ayat kok tentang aku, ku gak bakal tak leh andap asor kaya ngoten. Yeah. Aku wong ino. Yeah. Orang mungkin Gusti Allah kok ngendikan soal perkaraku. Tapi aku tetap berharap Kanjeng Nabi saged mirsani dalam impian. Impian sing nggawa berita nek aku terbebas saka perbuataniku. Para bapak dawuh Sida Aisyah. Terus Kanjeng Nabi nejo maring tempat duduknya. Wala kharaja hadun min ahlil bait. Kanjeng Nabi tidak menghendaki pindah dari tempat duduknya. Dan satu pun dari ahlil bait tidak menghendaki keluar. Tegese napa Kanjeng Nabi dereng sampai pindah tempat duduk. Keluarga derengan sing medal tiba-tiba diturunkan wahyu. Bukan wahyu. Berbapak wahyu niku kapan turun tengkannya Nabi ketok iku berat. Oyo setengah-setengah melek, setengah-setengah sari. Sampai pilingane kanjen Nabi niku medal. Jenenge keringet niku sak mutiara-mutiara. Keringet. Saking berarti nampa wahyu. Para bapak, pada waktu itu waktu sing adem, Kanjeng Nabi nampa wahyu iku kok kemeringet. Bareng Kanjeng Nabi sadar, Kanjeng Nabi terus mesem, ngguyu. Pertama kali kalimat yang keluar dari mulut Nabi adalah beliau berkata, Aisyah, ujilah Allah. Karena Allah telah membebaskan kamu dari tuduhan-tuduhan bohong. Langsung ibuku terus ngaten, Aisyah, ndang syukuro ning Kanjeng Nabi. Terima kasih loh ning Kanjeng Nabi. menjeraku munilak wallahi. Bu, kula mboten badhe ngadeg manggi Kanjeng Nabi. Kula mboten badhe muji sinten mawon kejaba namung Gusti Allah. Nggih. Fa anzalallah innal ladina ja'u bil ifki usbatum minkum al ayat. Sak temene wong-wong sing padha nggawa berita kebohongan itu adalah gulungan saka kowe kabeh. Dan iki gulungane wong muslim dhewe. Usbatun niki para bapak nggih. Tembung usbatun minkum niku tegese serombongan orang sing jumlahe 10 sampai 40. Iki jenenge usbatun. Gulungan sing jumlahe 10 sampai 40. Lan Gusti Allah nurunaken ayat niki sebagai pembebasan si Kaisa terus Abu Bakar nggih niku lha kok dawuh ngeten. Padahal mistah niki para bapak niku mulai dari kecil nafkah niku sing maringi Abu Bakar nggih. Napa mawon sing maringi Abu Bakar. Lha kok justru mistah bin Usamah niku justru sing ngeler-ngeler berita kebohongan. Muninge tenan Abu Bakar, wallahi wis mari iki aku gak bakal ngowahi nafkah ning mistah selama hidup. Lajeng nggih Aisyah niku matur Abu Bakar soalnya termasuk mistah niku sing termasuk niku wae. Terus insyaallah langsung nurunaken wahyu. Wala ya'tali ulul fadli minkum basa'ah. Sampai dawi Allah ghafurur rahim. Aja sumpah-sumpah wong sing duwe kelebihan lan duwe kejembaran. Aja sumpah-sumpah orang wae infak ning wong fakir. Langsung Abu Bakar jawab, wallahi bala wallahi inni la uhibbu ayaghfirullah li. Nggih, demi Allah aku seneng di ngapura Gusti Allah. Akhire kata-katane ku dijabel, dijabel. Wis mistah biar tetap menjadi nggih anak asuhku tetap tak nafkahi. Para bapak terus Kanjeng Nabi takon ning Zainab binti Jahsin. Takon-takon persoalane Aisyah. Zainab, apa sing mbok meri tentang Aisyah? Ya Rasulullah, kula niki njogo kuping kula. Kuping kula kula sumpet. Kula njogo peningal kula. Pun wektu niku kuping kula nggih mboten mireng napa-napa, mripat kula nggih mboten ndelok napa-napa. Kanten wallahi ya Rasul, kula ningali Aisyah niki mboten enten kejawen namung sae tok. Nggih. Para bapak niki peristiwa-peristiwa sing terjadi teng Siti Aisyah. Mulane hikame dening kula terangno critane tok. Wis meh jam 11. Bengaten riyen bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhafatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilayhi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilayhi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardut ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.